Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Dan kita pelajari. Naam. Jihatul usubah. Tamam. Kemudian jika dalam hal jihad sama, maka bagaimana menentukan yang paling berhak? Aula rajulin dzakar. Al-akrabu manzilatan. Baik. Jika sama dalam hal manzilah, maka qaddima al-aqwa, yani yang bersambung dengan mayit melalui dua arah. Ya, yudli bil abawain itu lebih dahulukan daripada yang yudli bil ab wahdah. Nah, yudli bil ab wal um. Lebih maksudnya al ab wal um. Tayyib. Fabil jihati taqdimu thumma bi ghurbihi wa ba'dahuma taqdimu bil quwatij ala. Jadi ini baitnya. Fabil jihati taqdimu. Nah, wal jiha madha bunuwatun ubuwatun أخوة عمومة وذلوة التتمة ثم بقربه يعني قرب المنزلة وبعدهما يعني بعد الجهة والقرب طيب التقديم بالقوة تجعل يعني اجعل التقديم بالقوة يعني الجهة القرب منزلة والقوة تمام. Sekarang kita masuk ke contoh ya. Man yaqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadilatul syekh Muhammad bin Salih al-Utsaimin rahimahullah. Falau halaka halikun an abin wa ibnin falil abi as-sudusu fardun wal baqi lil ibni ta'siban wa la ta'siba lil abi li anna jihatal bunuwati asbaqu min jihatil ubuwah. Ayyib. Halaka halik an abin wa ibnin. Naam. Dua-duanya asabah. Ah, yaitu dua-duanya marisa ta'asib. Ta'asib di binnas. Baik. Kita bagi dulu. Falil abis sudusu fardhan. Ya'ni al-ab. Sudah kita lewati rinciannya. Al-ab mewarisi dengan berapa cara? Hah? Tiga. Yang cuma dua, tiga. Tamam. Tergantung ada walad atau tidak. Itu permasalahannya. Iya kan? Hah? Wa li abawayhi likul wahid min masru summa taraka in kana lahu walad. Kalau ada walad maka al-ab mewarisi secara fard berapa? Sudus. Jika waladnya adalah bint, setelah itu dia mewarisi secara ta'asib lagi karena dia ulah rajulin dzakar, kan begitu. Tapi jika waladnya ibnun seperti sekarang ini, maka setelah dia dapat sudus al-baqi secara ta'asib siapa? Wal-baqi lil ibni ta'asiban wala ta'asiba lil ab. Kenapa? Li'anna jihatal bunuwati asbaqu min jihatil ubuwah. Nah, karena arah bunua, ya, sisi al-bunua itu lebih mendahului daripada arah sisi al-ubuwa. Bunuwatun ubuwatun. Tamam. Jadi al-ab di sini mahjub untuk ta'sibnya oleh al-ibn. Jadi hanya dapat far. Wali abawahi li kulli wahidin minhum as-sudus mimma tarak in kana lahu walad. Sekarang ada walad. As-sudus. Tamam, berarti tersisa satu ab tadi. Kalau waladnya adalah bint, dia sudus kemudian ta'sib. Kalau waladnya adalah ibn, sudus kemudian dia dari sisi ta'sibnya mahjub. Kalau oleh ibn, kan begitu. Kalau tidak ada walad, mewarisi berapa lab? Kalau tidak ada walad, fa illam yakul lahu waladu wa warithahu abawahu fali ummihi ats-tsuluts. Ummihi ats-tsuluts berarti al-ab berapa? Ta'sib. Tidak ada yang bisa mengalahkan ab aula rajulin dzakar dia kalau tidak ada ibn, karena jihannya adalah bunuwatun ubuwatun. Hatta ada akh syaqiq, ada, iya kan? Nah, ketika tidak ada walad ibn, maka dia adalah aula rajulin dzakar. Makanya ayat wali abawahi fa illam yakul lahu waladu warithahu abawahu fali ummihi ats-tsuluts. Umnya diberi ats-tsuluts artinya al-ab waris syarat ta'sib. Tidak ada yang bisa menutupi dia. Hawashi kalah oleh Allah. Kan begitu. Jatuh mereka. Naam. Bunuwatun ubuwatun. Naam. Jadi ini mengingatkan kembali bahwa al-ab waris syarat dengan tiga cah. Dengan tiga cara. Apa kelanjutan ayatnya tadi? Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi wa li abawayhi li kulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu walad fa illam yakul lahu walad warithahu abawahu fali ummihi ats-tsuluts. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Ab berapa? Ta'sib. Yani ikhwa juga mahjubun dengan hawas, kan begitu? Ha? Ayat-ayat tentang warisan yang sudah kita pelajari secara khusus diitkonkan, dihafalkan secara khusus. Sebenarnya kalau antum hafalkan secara khusus itu diitkon dan faham sesuai yang kita sudah pelajari rinciannya, itu mudah sekali. Nah, mengacu ke situ mudah untuk mengingat kembali sistem pembagian warisan masing-masing ahli waris itu. Barakallahu fikum. Jadi kan dari ayat itu kita bisa memahami kan. Ketika dikatakan fa illam yakun lahu walad wa warithahu abawahu fali ummihi tsulut, artinya ab yang mewarisi secara ta'sib. Ya kan begitu ya. Kemudian fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi as-sudus, yang juga menunjukkan berarti ab di sini mewarisi secara ta'sib, artinya ikhwah kala oleh al-ab. Nah, jihannya bunuwatun, ubuwatun, ukhuwatun. Tamam. Jadi yang paling kuat adalah jihad al-furu', al-bunuwa, kemudian usul, kemudian hawasi ukhuwa, dan kemudian umum. Nah. Lanjut. La hawla. Walau halaka an zawjatin wabnin wabni ibnin falizzawjati thumunu walbaqi lil ibni wahdahu liannahu aqrab manzilatan. Nah, halaka halik an zawjatin wa ibnin wa ibni ibnin. Tayyib. Falil zawjati thumun. Az-zawjah thumun. Kenapa thumun? Az-zawjah mewarisi fardnya berapa? Dua. Thumun. Jika ada far'un waris. Iya kan? Walad. Jika tidak ada walad, far'un waris dapat rubu'. Tamam. والباقي للابن وحده لأنه أقرب منزلة. Ini kita potong dah sedikit. Ini harus diubah belnya. Waktu sekarang mundur. Itu mereka barusan duduk murwajah sudah bunyi. Ngikutin ini. Iya kan? Siapa yang tanggung jawab ini? Mengurus ini? Hah? Oh, berarti harus dikoordinasikan sama dapur. Iya kan? Anak-anak keliru apa benar? Benar kan? Nah, jadi murwajah sebentar sekali. Mereka barusan duduk sudah bunyi bel. Karena waktu sholat mundur ini sekarang. Baik. Walbaqi lil ibni wahdahu li'annahu akrabu manzilatan. Jadi, awla rojulin zakar yang dicari antara ibn dan ibnu ibnin. Sama-sama jihanya bunuwah. Iya kan? Sama-sama jihah bunuwah. Berarti, sesuai dengan baitnya, fabil jihati taqdimu thumma biqurbihi. Berarti kita beralih ke kurbul manzilah. Naam. Ibnun ya akrabu manzilatan. Wal baqi lil ibni wahda li annahu akrabu manzilatan. Jadi dia lebih dekat manzilahnya ke mayit daripada cucu ini ibni ibn. Tamam? Contoh berikutnya. Walau halaka an ammi abihi wa ibni ibni ibni ibni ammihi fal malu lil ibni ammi nazili duna ammil abi li anna ibnal ammi yattasilu bil mayiti fil jaddi li anna ibnal ammi li anna ibnal ammi yattasilu bil mayiti fil yang dipotong hamzanya hamzah wa wasal na'am li anna ibnal ammi yattasilu bil mayiti fil jaddi wa amma abihi yattasilu bihi fi abil jaddi fa ibnul ammi aqrabu manzilatan. Halaka halik an ammi abi paman ayahnya mayit ya. Paman ayahnya mayit itu berarti saudaranya kakek. Hah? Kakek. Saudara kakeknya kan? Hawashi saudara kakek. Nah, itu am abi. Mayit. Jadi mayit ini meninggal rupanya ayahnya sendiri sudah tidak ada, sudah meninggal sebelumnya kan begitu. Tapi am abihi justru masih ada kan begitu yang di atasnya ini. Nah. Ammuhu juga sudah tidak ada. Ammul mayyit. Bapaknya mayyit sudah tidak ada. Saudara bapaknya itu am juga sudah tidak ada. Justru yang ada ammu abih yang di atasnya lagi, yakni saudaranya kakeknya, ya. Nah. Kemudian yang kedua, luar yang lainnya adalah ibnu ibni ibni ibni ammi. Subhanallah. Ini cucu keberapa dari ammi. Jadi amminya sudah enggak ada, tapi justru cucu keberapanya amminya ini yang mewaris ini. Baik, ya. Nah, sekarang kita lihat. Ya. Fal malu. Sekarang begini. Fal malu libni al-ammi. Kita baca dulu. Fal malu libni al-ammi nazili. Maka harta itu untuk ibni al-ammi nazil. Nah, untuk ibni al-ammi an-nazili. An-nazili ini menyifati ibni, ya. Menyifati ibni, ya. Bukan menyifati al-am. Karena al-am justru dia lebih dekat ke mayit. Jadi an-nazil ini menyifati ibn. Kan itu berapa itu ke bawah itu? Ibni, ibni, ibni, ibni. Ya kan? Duna ammil ab. Ya. Bukan ammul ab yang mendapatkan harta secara ta'usib. Kenapa alasannya? Li'anna bnal ammi yattasilu bil mayiti fil jaddi. Karena ibn al-am, dia jalurnya lewat amminya, kan? Ammil mayit, kan, jalurnya dia. Hah? Tamam? Jadi dia bersambung dengan mayat fil jaddi, di kakek. Nah. Yakni am ini adalah akhu abi. Akhul ab. Am itu akhul ab. Jadi dia disatukan dengan mayat pada kakek, keturunan kakek ini, abnya dia, abnya mayit dengan ammunya itu adalah keturunan kakeknya, jad itu maksudnya. Yattasilu bil mayit fil jaddi. Jadi al jad punya dua anak laki-laki, abul mayit dan akhul abil mayit, yani ammunya, ya kan? Jadi di jad dia bersatunya di situ, nyambungnya. Ya. Sedangkan ammu abi, ya, ammu abi tadi sudah kita terjemahkan, ammu abi itu adalah akhu jad, jaddil mayit, saudaranya kakeknya dari di atas. Nah. Wa am na'am, wa amma abihi yattasilu bihi fi abil jad. Ah, jadi kalau saudara kakeknya berarti bersatunya kan di kakek di atas lagi, kan? Nah. Fi abil jad, yaitu bapaknya kakek. Nanti kalau bisa mau buat bagiannya kan kelihatan, ya. Nah. Paham, ya? Nanti itu sudah paham. Berarti yang mana yang lebih dekat ke mayit kalau begitu secara manzilah? Fabnul ammi akrabu manzilatan. Jadi jangan lihat ekornya. Jangan lihat ekornya, ekornya panjang sekali, ibnu ibni ibni ibni itu, tapi lihat di pangkalnya itu am, keturunannya am, ammul mayyit, ammul mayyit. Nah, sedangkan ini ekornya hanya satu, am, tapi itu ammu ah abi, di atas artinya dua manzilah di atasnya, ya. Kalau ini kan satu manzilah saja, jadi jelas fabnul am akrabu manzilatan. Artinya dua-duanya satu jiha ini. Jiha apa yang masuknya? Jiha umumah. Ini jiha umumah ini. Nah, jadi kan sudah kita pelajari wal umumatu yadkhulu fiha al a'mamu li ghairi um. Ingat itu, jadi al a'mamu li ghairi um. Yani al-asyikqa dan li'ab. Kemudian wa abna'uhum. Wa abna'uhum. Abna'ul umumah. Jadi ibnu ibni ibni ammi itu masuknya ke jihatul umum. Ammu abi jihatu umumah. Al-A'mam. Al-A'mam itu adalah akhul apa? Akhul ab ya. Nah, akhul ab, terjemahan al-ab ini ke atas dia. Jadi ke atas, a'mam semua ke atas masuk gitu. Jadi ammu abi masuk, ammu jad, jaddihi masuk semua. Al-muhim, yang penting a'mamnya itu ligairi um. Jadi jihatul umuma, am di sini bukan maksudnya hanya ammu al-mayyit saja. Bukan hanya sebatas ammul mayyit gitu. Tapi a'mam ke atas semua masuk. Ammul mayyit masuk juga, ammul abil mayyit. Mayyit, ammu, jaddil mayyit, gitulah terusnya kata. Faham ya? Kemudian abna'uhum. Nah, lanjut. Walau halaka an akhin li abin wa ibni akhi syaqiqin fal malu lil akhi li annahu aqrabu manzilatan walam na'tabir quwwatal tsani li anna qurbal manzilati muqaddamun 'alal quwwah. Na'am. Halaka an akhin li ab wa ibni akhin syaqiq. Baik. Lihat pangkalnya ya. Lihat pangkalnya. Tamam? Jadi jangan lihat ekornya. Nah, cabangnya ke. Jadi misalkan ini akhun li'ab. Nah, ini pangkal. Ibnu akhin syaqiq. Pangkalnya apa ini? Akhun syaqiq. Ya, jadi jangan lihat ibnnya. Nah. Berarti ini jihadnya adalah jihad. Jihadnya dulu kita tentukan kan begitu menganalisanya. Jihad apa ini maksudnya? Jihad ukhuwah. Berarti jihadnya sama kan? Nah, sama-sama ini ahlu ta'asib bin nafs. Berarti fabil jihati taqdimu thumma biqurbihi. Masih biqurbi ini berarti yang kita mau lihat. Berarti kita cari yang akrabu man manzilatan. Iya kan? Kita lihat mana yang akrabu manzilatan. Fal malu lil akh. Yani akh apa maksudnya? Akh li ab. Tamam? Lil akh maksudnya akh li ab. Kenapa? Li annahu aqrabu manzilatan. Karena dia lebih dekat manzilahnya. Karena dia akhul mayyit. Li ab. Sementara ini ibn akhin syaqiq. Ya, ini ibn. Bukan akhu syaqiq mayyit, bukan, tapi ibnu akhi syaqiq. Jadi manzilahnya di bawahnya kan begitu ya. Nah, tidak sederajat ini, derajatnya lebih di bawah dia. Oleh kata Syekh walam na'tabir quwwat ats-tsani, dan kita tidak memperhitungkan kekuatan persambungan dengan mayat yang kedua ini, kekuatan ya, kekerabatan yang kedua dengan mayat itu tidak diperhitungkan karena dia pangkalnya akhul syaqiq. Itu kan berarti akhul mayyit li abwa wa jadi bersambung dengan mayyit dari dua jalur, ab dan lebih kuat memang. Tapi masalahnya bukan dianya, tapi ibnu. Derajatnya di bawah dibanding li ab. Jadi walam na'tabir quwwat ats-tsani li anna qurban manzilati muqaddamun 'alal quwwah. Karena kedekatan manzilah didahulukan atas kekuatan kekerabatan. Fabil jihati taqdimu thumma biqurbihi wa ba'dahuma taqdima bil quwwati ja'ala. Jadi nah, jelas ya? Nah. Walau halaka an bintin wa ukhtin syaqiqatin wa akhin li abin falil binti nisfu wal baqi lil ukhti syaqiqati li annaha aqwa minal akhi li abin. Halak an bintin wa ukhtin syaqiqatin wa akhin li ab. Tamam. Falil binti nisfu. Naam. Al binti itu kan bisa nisf, kedua atau lebih berapa? Tsulutsan. Tamam. Kemudian Kita lihat ya. Di sini ada ukhtu syaqiqah dan ada akhli ab. Ingat. Ukht syaqiqah. Begitu pula ukht li ab. Ketika ada bint. Hadith Ibn Mas'ud fil Bukhari. Mewarisi secara apa? Ta'asib. Ta'asib. Ma'al. Ghair. Bint. Bint Ibn dan ukht di hadithnya Ibn Mas'ud fil Bukhari itu. Lil binti nisfu wal li binti bint sudus takmata thulutain. Wal baqi li. Lil ukht. Ta'asiban ma'al ghair. Jadi sekarang ahlu ta'asib berapa di sini? Ada dua. Yaitu ukht syaqiqah secara ta'asib bil. Secara ta'asib ma'al. Ma'al ghair. Kemudian yang kedua akhun li. Li'ab secara ta'asib bin. Bin nafs. Jihanya sama? Lihat jihanya sama? Sama-sama jihah? Uhuwah. Fabil jihati taqdimu sama. Berarti summa biqurbihi. Baik, kita lihat qurbnya. Derajatnya, kedekatan, kekerabatannya dengan mayyit. Manzilahnya sama apa enggak? Ini ukhtu syaqiqah. Ya ini akhun li'ab. Sederajat manzilahnya? Hah? Saudaranya langsung mayyit ini. Ukhtu syaqiqah adalah saudara sekandungnya. Akhli li'ab saudara seayah. Berarti manzilahnya sama. Sama posisinya kan? Hah? Baik. Berarti kita beralih. Wabakdahumat takdima bil kuwati ja'ala. Berarti sekarang kita beralih ke kekuatan ke kekerabatannya. Yang mana lebih kuat persambungannya dengan mayit kekerabatannya? Ukhsyakik atau akhliat? Ukhsyakik? Syakik. Karena dia bersambung lewat ab dan um. Tamam. Oleh itu kata Syekh wal baqi lil ukhti syaqiqah. Li'annaha aqwa min al akhi li ab. Jadi sekarang jangan lihat oh ini wanita padahal. Wanita na'am, tapi secara syariat dia mewarisi secara ta'asib. Ta'asib ma'al ghair. Jadi kalau sudah mulai secara ta'asib, maka semua bad ta'asib bin nafs, ta'asib bil ghair, ma'al ghair, maka itu masuk ke hitungan jihad ini. Bunuatun ubat ukhwat umatun dul walad tatimmatu. Jika jihadnya sama, maka bikurbi. Jika sama, maka bil kuwah. Maka di sini, yang dapat adalah ukhtu syaqiqah. Bukan akh li ab. Ukhtu syaqiqah, kerabatannya lebih kuat. Lewat ab dan dia. Saudara sekandung. Saudara wanita sekandung. Nah. Jelas ya? Ada yang mau ditanyakan? Fawaidnya nanti kita ambil nadrusuh. Al-fawaid. Bikot insyaAllah nabda. Penting untuk sekarang betul-betul faham nih. Nah, bagaimana penerapan kaidah ini. Nah, khairan insyaAllah. Nattafi bihada qadzizalhumma khairan subhanahu wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa